Yang pakai merah itu loh, jawab salam dari Mas Hadid. Joko gak Joko? Joko-kodo. Mau jadi no salam itu mbak dapat salam dari Mas Hadid. Cie cie. Yang pakai batik, jawab salam dari Balinda.